Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puji yang paling sempurna kita panjatkan dan persembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb penguasa dan pemilik semesta alam, yang maha pengasih dan penyayang terhadap hamba-hambanya, khususnya hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah merupakan raja dan pemilik hari kebangkitan, hari akhir, yang kelak nanti setiap dari jiwa manusia akan mendapati dan akan sampai kepada perkara ini. Salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu bersemangat dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti tuntunan dan ajarannya sampai datangnya hari akhir. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pertemuan kita pada malam yang insya Allah dipenuhi dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita berkumpul di salah satu dari majelis ilmu yang tidak lain tujuan kita adalah untuk bersama-sama mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ilmu yang dapat lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah ilmu yang akan membawa kita untuk bisa menjadi manusia-manusia yang lebih tahu tentang hak dan kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Allah Ta'ala Rabbul Alamin, sebagai Rabb yang hak, Tuhan yang hak untuk disembah semata. Dan pada kesempatan malam hari ini, sekali lagi tema pembahasan kita adalah tentang tingkatan ad-din, tingkatan agama. Saudaraku sekalian, kebahagiaan di dunia yang sedang kita arungi ini dan diarungi seluruh umat manusia yang Allah ciptakan di dunia ini, begitu juga kehidupan akhirat, karena kita orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya dan yakin bahwasannya kehidupan kita di dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, tapi kehidupan yang sementara. dan ada fase berikutnya, yaitu fase kehidupan akhirat. Yang ini adalah merupakan kehidupan kita yang abadi. Tapi sekali lagi, seperti sering saya jelaskan, ketentuan dan kebahagiaan dalam kehidupan fase akhirat nanti ditentukan kebahagiaan atau kesengsaraannya dengan kehidupan kita di dunia ini, yang sementara dan fana ini. Oleh karena itu, kebahagiaan di dunia dan di akhirat tidak dapat dicapai kecuali dengan agama Islam. Seperti tadi saya sebutkan sebuah ayat dalam mukaddimah, yang itu adalah merupakan wasiat para nabi dan para rasul yang Allah utus ke dunia ini, yaitu untuk kita merealisasikan iman kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, mengikuti tuntunan agama sesuai dengan prosedur yang diajarkan. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Dan janganlah sekali-kali engkau wafat, berpisah dengan dunia ini, kecuali dalam keadaan berislam, dalam keadaan anda sebagai seorang muslim. Karena tidak ada kebahagiaan kecuali dengan Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengharap selain dari Islam sebagai agamanya, falan yuqbala min, maka tidak akan diterima agama tersebut. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di akhirat menjadi orang-orang yang merugi. Kebutuhan kita sebagai manusia kepada Islam, agama yang lurus ini, lebih besar nilainya ketimbang kebutuhan kita sebagai manusia terhadap makan, minum, ataupun melampiaskan hawa nafsu kita. Kebutuhan Islam, kita kepada Islam lebih besar. Setiap dari kita, manusia ini membutuhkan dan sangat membutuhkan tuntunan ajaran syariat. Karena manusia itu berada di persimpangan jalan, jalan yang memberikan manfaat ataupun jalan yang akan membahayakan mereka. Jalan yang memberikan manfaat yang akan menyampaikan diri dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan abadi fase akhirat nanti, atau membahayakan, yaitu dengan masuknya seorang hamba ke dalam api neraka. Naudzubillah. Kalau masih seorang muslim, bisa jadi masuk surganya lewat neraka dulu. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang bertauhid, yang memiliki ideologi la ilaha illallah, di antara keutamanya sudah pernah kita jelaskan adalah tidak kekal dalam api neraka. Tapi bukan berarti ini menjadi andalan bagi kita. Ah, setiap muslim kan masuk surga, enggak apa-apa dah. Paling nanti masuk surga, kita senang-senang aja dan banyak maksiat, enggak apa-apa, tidak bisa. Bukan berarti kita ngandelin mentang-mentang muslim, ah gak apa-apa wis, maksiat gak apa-apa, toh nanti bakal masuk surga, tidak bisa. Tapi kita berusaha untuk merealisasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Islam inilah yang akan menjadi cahaya dan menyinari jalan setiap manusia, sehingga manusia tersebut akan mendapatkan kemanfaatan dan terhindar dari bahaya dan bencana. Saudara-saudara sekalian, agama yang kita berpijak di atas tuntunannya, yaitu Islam yang lurus ini, mempunyai tiga tingkatan atau tiga peringkat. Dan sudah pernah kita singgung dalam pertemuan dua pekan atau tiga pekan yang lalu, yaitu Al-Islam, Al-Iman, dan Al-Ihsan. Kita ulang kembali dan kita singgung lagi sedikit. Agama Islam mempunyai tiga tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah Al-Islam, yang kedua Al-Iman, dan yang ketiga adalah Al-Ihsan. Setiap tingkatan memiliki rukun-rukun yang membangun dari tingkatan masing-masing. Dan saya singgung kembali, perbedaan dari ketiga tingkatan ini adalah Jika antara Islam dan iman disebutkan secara bersamaan, seperti sering para khotib, ya kan, atau para juru dakwah mengatakan, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dua kenikmatan besar terhadap kita, yaitu kenikmatan Allah jadikan kita sebagai seorang yang menyandang dua nama besar, al-iman dan al-islam. Nah, kalau iman dan Islam disebutkan secara bersamaan, maka yang dimaksud dengan Islam di sini yaitu amal-amal yang sifatnya tampak dan zahir. Seperti tertera di dalam rukunnya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan, dan sholat, puasa, zakat, dan menunaikan ibadah haji. Semuanya adalah merupakan amalan-amalan yang sifatnya zahir, tampak. Kita sebagai saudara sama muslim akan tahu dan melihat kalau saudara kita sedang melaksanakan keimanan, karena dia melaksanakan sholat, karena dia menunaikan puasa, dia mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji. Hubungannya adalah dengan amalan yang zahir. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan iman adalah amal-amal batin, karena sifatnya perkara-perkara yang gaib seperti tersebut di dalam rukunnya. Beriman kepada Allah, kita tidak pernah melihat Allah. Beriman kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab suci yang pernah diturunkan secara global. Beriman kepada Rasul dan Nabi yang pernah Allah utus. Beriman kepada hari akhir, takdir baik dan jelek. Nanti insya Allah akan kita singgung satu persatu. Nah, jika keduanya berdiri secara sendiri-sendiri, maka masing-masing menyandang makna dan hukumnya secara tersendiri. Seperti insya Allah akan kita bahas satu persatu secara lebih mendalam. Nah, cakupan ihsan sebagai tingkatan tertinggi, ini sifatnya lebih umum dari cakupan iman. Dan cakupan iman sifatnya lebih umum dari cakupan Islam. Ihsan lebih umum karena mencakup iman. Karena tidaklah seorang hamba sampai kepada martabat ihsan atau tingkatan ihsan kecuali dia mampu mewujudkan keimanannya dengan secara benar. Dan ihsan juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya. Kenapa? Karena pelaku ihsan adalah segolongan dari pelaku-pelaku keimanan. Setiap orang yang muhsin, tentu ia dikatakan sebagai seorang yang mukmin. Tapi tidak semua orang yang mukmin dikatakan sebagai orang yang muhsin. Kemudian, iman, seperti tadi dikatakan, memiliki cakupan yang lebih umum dari Islam. Karena iman ini mencakup Islam. Seorang hamba tidak akan mencapai keimanan kecuali apabila dia mampu mewujudkan keislamannya dengan secara benar. Nah, iman juga lebih khusus dipandang dari segi pelakunya, karena pelaku keimanan adalah kelompok dari pelaku keislaman. Dan tidak semua pelaku keislaman menjadi pelaku keimanan. Jadi jelasnya setiap mukmin adalah muslim, dan tidak semua muslim adalah mukmin. Jadi orang yang bisa mencapai tingkatan atau martabat ihsan, pasti dia adalah seorang yang sudah menyempurnakan keimanan dan keislaman. Orang yang sudah sampai derajat iman, seorang yang mukmin, berarti dia adalah orang yang sudah menyempurnakan keislaman. Orang yang mukmin pasti dia muslim. Tapi tidak semua muslim mukmin. Orang yang muhsin pasti dia adalah mukmin dan muslim. Karena ihsan seperti nanti akan kita singgung adalah merupakan derajat tertinggi dengan pengertiannya yang jelas. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita masuk kepada tingkatan iman atau tingkatan Islam ini satu persatu. Yang pertama adalah tingkatan apa? Al-Islam. Pengertian Al-Islam atau definisi Islam. Banyak orang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi ketika ditanya, Islam itu apa sih, Mas? atau Islam itu apa sih Pak? Islam itu apa sih Bu? Ya agama, betul. Islam agama. Dari dulu KTP-nya keluar tertulis Muslim agamanya. Cuma apa yang diinginkan ketika Anda mengaku sebagai seorang Muslim, saya Muslim. Apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai seorang Islam yang mengaku dirinya sebagai seorang yang Muslim? Ini jarang orang bisa menjawab. Makanya kita bersama-sama belajar dan saling memperbendaharai diri supaya kita lebih tahu tentang tanggung jawab kita sebagai seorang Muslim. Dan untuk terus lebih naik peringkat kita menjadi orang yang mukmin setelah menyempurnakan keislaman kita, dan menjadi orang yang muhsin setelah menyempurnakan keimanan dan keislaman kita. Al-Islam, saudaraku sekalian, maknanya adalah al-istislamu lillahi bit-tauhid. Menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengesakan Allah dan melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seorang mengatakan dirinya sebagai Muslim, berarti dia adalah orang yang sudah menyerahkan dirinya secara bongkoan, penuh, taat, total untuk mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan seluruh syariatnya, segala apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakannya dengan penuh ketaatan dan melepaskan diri dari kesyirikan dan pelakunya. Bukan hanya melepaskan diri dari perbuatan syirik, pelakunya pun kita barok, menjauh. Karena tidak mungkin kita bersatu dengan orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siapa saja yang bisa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia adalah seorang Muslim. Dan siapa saja yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan kepada selain Allah, gawat ini. Ini yang diberi julukan sebagai seorang yang musyrik. Karena ingin menyatukan antara peribadahan kepada Allah dengan menyerahkan diri kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana seseorang bisa mengagungkan seorang makhluk yang kedudukannya sama dengan dia lebih dari zat yang menciptakan makhluk tersebut? Ini tidak bisa diterima oleh rasio manusia. Secara fitrah tidak bisa diterima. Bagaimana saya bahkan bisa mengagungkan sebuah makhluk yang kedudukannya lebih rendah dari manusia yang Allah berikan keutamaan akal dan diagungkan kedudukannya lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk tersebut? Kebo dikeramatkan, ya kan? Keris benda mati dikeramatkan, kuburan dikeramatkan, pepohonan karena rindangnya, besarnya pohon, diameternya, wah, disikep aja, dipeluk, ya kan? Nggak cukup, saking besarnya, dikeramatkan. Oh, hati-hati, nggak ada yang berani motong pohon tersebut. Keluarlah cerita-cerita mistik khurafat. Kalau dipotong, orangnya akan kualat. Kalau dipotong, mengeluarkan darah dan lain sebagainya. Bagaimana kita bisa meyakini sebuah makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kemampuan bisa memberikan manfaat dan madarat, mendatangkan rizki, menangkal rizki, memberikan kesehatan, menentukan jodoh. Padahal kita tahu semua perkara-perkara tersebut tidak disandangkan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb pemilik dan penguasa semesta alam. Dan seorang yang tidak menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jelas dia adalah seorang yang kafir dan sombong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian rukun Islam, seperti kita ketahui, seorang disebut sebagai Muslim atau bisa dikatakan sebagai seorang Muslim atau ada orang di luar Islam yang akan masuk Islam, maka tidak akan dianggap sah kecuali apabila mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan rukun-rukun Islam yang lainnya. Seperti dijelaskan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita semua sering dengar hadis ini, "Buniyal Islamu ala khams." Islam dibangun atas lima perkara. Lima pilar. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat, persaksian, artinya bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah dan ibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan persaksian syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini poin yang pertama. Enggak mungkin sholatnya seorang akan diterima, puasanya, zakatnya, hajinya tanpa dia memberikan persaksian dua kalimat syahadat ini dengan lisan dan hatinya. Harus sinkron nih, sama, tidak boleh berbeda. Atau seorang yang sudah menjadi muslim, berada dalam agama Islam, mengaku, meyakini dua kalimat syahadat, tapi ketika terkena musibah, ketika akan memulai melakukan perniagaannya, ketika akan melakukan perkara-perkara yang dianggap penting, oh, dia sowan dulu ke kuburan-kuburan yang tadi dikatakan keramat, ke tempat-tempat yang dia yakini kekeramatannya, atau ke orang-orang yang dia yakini kesaktian mandragunanya. Sowan ke situ, lapor, bawa kembang setaman ke kuburan misalnya, dan mulai melakukan ritualnya. Bagaimana sholatnya akan diterima, puasanya akan diterima, ya kan? Puasanya apa ini? Zakatnya akan diterima, hajinya akan diterima, sedangkan dia melakukan salah satu perbuatan yang membatalkan rukun pertama yang menjadi syarat sahnya keislaman seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Syarat sahnya keislaman. Kemudian wa iqamis shalah, mendirikan sholat. Dan sholat ini adalah merupakan satu-satunya perkara ibadah di dalam Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Nabi Muhammadnya diangkat ke langit. Kalau kita mau lihat seluruh ibadah di dalam Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, umumnya apa? Jibril yang turun membawa wahyu. Tapi untuk masalah sholat ini sangat spesial sekali. Rasulullah yang dibawa ke atas untuk menerima mandat. Ini menunjukkan pentingnya perkara sholat sebagai rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Dan jangan sampai seorang muslim meremehkan perkara sholat ini, karena ini adalah merupakan perkara pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara pertama yang akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diperinci dari setiap hamba. Kalau benar, sempurna, insya Allah amalan yang lainnya akan benar dan sempurna. Kalau salah, rusak, akan membuat kacau amalan-amalan yang lainnya. Kemudian kita uzzakah, membayar zakat. Walhajj, menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Kemudian shaum Ramadan, apa? Melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, dalil-dalil mengenai masing-masing dari rukun yang tadi sudah kita sebutkan dalam hadis sahih yang muttafaqun alaih tadi. Yang pertama adalah dalil la ilaha illallah. Dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Allah menyatakan dalam ayat ini bahwa tidak ada Tuhan selain Dia yang hak untuk disembah dan ibadahi kecuali Allah. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu pun merealisasikan yang demikian, menegakkan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu yang menegakkan keadilan, mereka pun meyakini yang demikian. Orang yang berilmu, ya kan? Dan para malaikat. Para malaikat ini memang Allah ciptakan sebagai makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu. Allah ciptakan sebagai makhluk untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang berilmu, Allah katakan dalam ayat ini, menegakkan keadilan di sini apa? Dalam merealisasikan tauhid, meyakini bahwasanya tidak ada yang hak untuk disembah dan diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illahu al-azizul hakim. Maka tidak ada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang ingin saya tekankan di sini adalah tentang makna syahadat la ilaha illallah. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Pengakuan seorang hamba dengan lisan maupun hatinya bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Dan setiap sesembahan selain Allah, maka uluhiyah, ketuhanan dan ibadahnya batil, tidak bisa diterima dan tidak sah. Dan di dalam lafaz la ilaha illallah ini ada dua rukun yang harus kita ketahui. Yang pertama, ada rukun an-nafyu yang terdapat dalam kalimat la ilaha. Yang rukun nafyu ini atau nafi ini artinya adalah meniadakan. Kemudian rukun yang kedua ada pada kalimat illallah yang dinamakan sebagai rukun itsbat yang artinya adalah menetapkan. La ilaha yang ada rukun nafi di situ artinya adalah seorang muslim berikrar melakukan persaksian menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan selain Allah. Sesembahan itu yang hak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun pertama. Illallah adalah merupakan pengisbatan, penetapan bahwasanya ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah. Ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala semata, dan tidak mungkin seorang hamba melakukan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam penunaian peribadahan, sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kerajaan dan kekuasaannya. Ini makna la ilaha illallah. Kemudian dalil syahadah Muhammad Rasulullah seperti disebut dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri, berat terasa olehnya penderitaan kalian, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untuk kalian, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini dalil dari syahadat Muhammad Rasulullah, yang maknanya adalah syahadat Muhammad Rasulullah ini adalah seseorang mencakup lima perkara yang akan menjadikan syahadat Muhammad kita sempurna. Ini mencakup lima perkara. Yang pertama, mengakui bahwasanya Muhammad adalah nabi utusan Allah, rasul utusan Allah. Kemudian membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah SAW, masuk akal ataupun tidak masuk akal. Mengakui kerasulan Muhammad. Kemudian yang kedua, membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah SAW, mentaati perintahnya. Yang ketiga, yang keempat, menjauhi larangannya dan tidak menyembah Allah kecuali sesuai dengan syariatnya, dengan aturan yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini lima perkara yang akan menunjang kesempurnaan syahadat kita Muhammad Rasulullah. Saya ulangi lagi, pertama, mengakui kerasulan Muhammad SAW, membenarkan segala berita yang datang dari Rasulullah, masuk akal ataupun tidak masuk akal, karena sifat akal adalah mengikuti wahyu, dan bukan wahyu yang mengikuti akal. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, dan tidak menyembah kecuali dengan syariat yang telah Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan diajarkan oleh Nabi Muhammad, difahamkan kepada generasi terbaik yang diklaim langsung oleh Allah SWT sebagai kuntum khairu ummah, kalian sebagai sebaik-baik umat, dan diklaim oleh Rasulullah SAW sebagai khairun nas, sebaik-baik manusia qarni, yang aku hidup dalam kurun tersebut. Thumma alladzina yaluna, kemudian orang-orang yang datang setelah, yaitu para tabi'in. Summa alladzina yaluna, kemudian orang-orang yang datang pada generasi berikutnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in, murid sahabat dan murid-muridnya para sahabat. Kemudian dalil mengenai salat, zakat, serta tafsiran tauhid. Seperti tersebut dalam firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفًا وَيُقِيمُ الصَّلَةَ وَيُؤْتُ الزَّكَةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Padahal mereka, yaitu para hamba, tidak disuruh kecuali supaya menyembah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan, keikhlasannya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam menjalankan agama yang lurus ini. Hunafa itu artinya adalah agama yang lurus, agama yang terbebas sama sekali dari pengaruh kesyirikan, karena persembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pelaksanaan syariat agama tersebut, dan supaya mereka mendirikan sholat dengan ikhlas dan aturan yang telah ditentukan, menunaikan zakat dengan ikhlas dan aturan yang telah ditentukan. Yang demikian itulah yang dikatakan sebagai agama yang lurus. Wadzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Seperti disebut dalam surat Al-Bayyinah. Kemudian dalil tentang puasa surat Al-Baqarah ayat 183. Kita semua sering mendengarnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya orang-orang sebelum Rasulullah pun, artinya umat nabi-nabi terdahulu, mereka melaksanakan ibadah puasa. Nama pelaksanaan syariat puasa itu sudah ada dari semenjak sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mungkin praktek pelaksanaannya berbeda. Mungkin puasanya orang-orang sebelum Rasulullah wisol 24 jam. Tapi aturan puasa yang digariskan dalam umat Nabi Muhammad ini adalah seorang mulai berhenti makan dan minum dan menahan diri dari istrinya, kan? Ketika terbit fajar shadiq sebagai tanda masuknya sholat subuh, dan harus makan dan minum dan berbuka ketika matahari tenggelam. Ah, cuma itu. Enggak, saya kuat. Mau sampai besok lagi saya masih kuat. Mau sampai 1000 hari, kalau Anda kuat, enggak akan dihitung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda hanya akan mendapatkan capek. Kenapa? Karena aturannya dan ajarannya cuma ketika terbit fajar, dan Anda harus makan ketika terbenam matahari. Seperti sering saya katakan, Anda mau tawaf, apalagi tawaf orang Anda adalah seorang pemenang dalam lari maraton, bukan maraton, triathlon sekalian. Saya ini sudah biasa melakukan olahraga tersebut. Jadi kecil kalau saya cuma tawaf 1000 putaran. Saya bisa kurang 7, saya bisa 1000. tetap ibadah kamu tidak akan diterima. Karena perintahnya cuma 7 putaran. Selesai. Lakukan seperti disyariatkan, tidak ditambahi, apalagi dikurangi. Dan kewajiban kita adalah mengikuti aturan dan syariat Nabi Muhammad SAW. Nanti ketika dalam permasalahan iman, di antaranya kita harus beriman kepada kitab suci, tapi keimanan secara global kan, bahwasanya Allah pernah nurunkan Injil kepada Nabi Isa, Taurat kepada Nabi Musa, Suhuf Musa, Suhuf Ibrahim, Zabur kepada ya kan Nabi Daud. Tapi keimanan secara global, bahwasanya Allah pernah nurunkan kitab suci, bukan mengikuti aturan yang ada di dalamnya. Karena dengan turunnya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an ini menghapus segala hukum yang pernah Allah turunkan kepada nabi-nabi sebelumnya, menasakh, menghapus. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar bin Khattab membawa suhuf Musa, Rasulullah bertanya, apa yang ada di tangannya? Kata Umar bin Khattab, ini adalah suhuf Musa. Kata Rasulullah, apakah masih belum jelas apa yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Qur'anul Karim? Wallahi, kalau Musa turun sekarang ini, maka tidak ada kesempatan baginya kecuali harus mengikuti syariatku. Kalau Allah turunkan kembali, karena diturunkan zaman siapa? Syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keyakinan kita kepada hari akhir, yaitu tanda-tanda hari akhir yang besar, diantaranya turunnya kembali Nabi Isa. Apakah Nabi Isa ketika diturunkan nanti pada hari akhir sebagai tanda-tanda hari kiamat besar akan membawa aturan syariatnya yang diturunkan oleh Allah kepada dia ketika itu kepada Bani Israel? Tidak, sama sekali. Tapi dia akan melaksanakan syariatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga disebutkan di dalam hadis, dia sholat di belakangnya Imam Mahdi sebagai salah satu tanda juga dari tanda-tanda kiamat besar yang tidak akan keluar kecuali akan diikuti dengan tanda-tanda besar berikutnya setelah itu. Dan mayoritas dari tanda-tanda kiamat kecil pada zaman kita ini sudah kelihatan semua. Mayoritas. Karena tanda pertama dari tanda-tanda kiamat adalah apa? Dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti pada pembahasan tersendiri. La'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena ini adalah merupakan salah satu sarana untuk kita memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil mengenai haji, surat Al-Imran ayat 97, kita juga semua tahu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah, ke rumah Allah, ke Ka'bah, ke Mekah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguhnya ingat, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari semesta alam ini yang butuh untuk ibadah sekali lagi kita. Butuh untuk beriman adalah kita. Yang butuh, ya kan, untuk bertakwa adalah kita. Bukan Allah, tapi kita yang butuh. Seperti itu. Untuk teman-teman dari Malaysia mungkin minta maaf yang banyak kalau ada kesalahan ucapan, kalau mungkin kalimat membutuhkan dalam lokat Malaysia mungkin agak kurang pas ya, ya kan, seperti itu. Karena perbedaan apa penggunaan kalimat, sebenarnya kalimatnya sama. Seperti kita melakukan apa ini putaran ke satu, ya kan, saudara kita dari Malaysia mengatakan pusingan, ya kan, sedangkan kita mengatakan pusing itu untuk kepala. Secara makna sebenarnya sama, orang pusing juga muter seperti itu. Nah, tapi saya mengaturkan maaf yang banyak mungkin kalau ada kata-kata yang kurang tepat. Seperti itu. Nah, ini tentang permasalahan al-Islam. Secara rinci nanti pada tahapan berikutnya akan kita bahas. Tapi kita akan bahas pada kesempatan hari ini secara singkat dulu untuk kita mengetahui gambaran agama kita, untuk kita mengenalkan kepada saudara-saudara kita, dan khususnya kepada orang yang di luar Islam. Untuk kita ajak kepada Islam, bukan dengan paksaan. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, ini Islam. Dari dulu Islam didakwahkan kepada manusia tanpa modal. Enggak perlu pakai Indomie. Enggak perlu pakai Supermi, dakwah Islam. Dan dari mulai zaman sahabat Nabi, orang berdakwah kepada Islam enggak perlu pakai modal. Alhamdulillah. Karena ini agama yang lurus, agama yang benar, orang berbondong-bondong masuk Islam. Dan fitnah yang mengatakan Islam tersebar dengan pedang adalah merupakan sebuah kebohongan. Sebagai bukti nyata, Islam masuk, ya kan, ke Indonesia, ke Malaysia, dan secara umum dari negara-negara, ya kan, apa ini, Asia Tenggara, tanpa perang. Tapi ketika mereka melihat orang-orang yang membawa misi Islam, juru dakwah yang membawa Islam, mencontohkan bagaimana akhlak mereka, bagaimana sopan santun mereka, bagaimana mereka membawa dan merealisasikan agama dalam kehidupan mereka, mereka melihat dan mereka tertarik dan masuk Islam. Seperti itu. Kemudian peringkat kedua adalah tingkatan kedua al-iman. Saudara sekalian, definisi iman adalah perkataan dengan lisan, kalau rukunnya kita tahu, tapi definisi iman itu sendiri dalam prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah perkataan lisan, keyakinan hati, dan mengamalkan dengan anggota badan. Al-iman bertambah dengan taatan, ketaatan kita dan amal soleh kita kepada Allah, dan berkurang dengan perbuatan maksiat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu memiliki 70 cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah, kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paling tinggi cabang keimanan, peringkat tertingginya adalah apa? Ucapan la ilaha illallah yang akan menyebabkan manusia tidak kekal dalam api neraka, yang menyebabkan manusia masuk surga. Dan ini adalah kunci pintu surga. Yang Rasulullah katakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapan dari lisannya sebelum nyawa ini keluar dari tubuhnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Tapi apakah setiap manusia bisa mengucapkan ini ketika kematian menjemputnya? Malaikat datang menjemput, sudah di hadapan kita, sebentar, tak ngomong dulu, la ilaha illallah. Ah, baru ya Allah, silahkan, cabut, enggak apa-apa. Bisa seperti itu? Enggak. Kalimat ini bisa diucapkan. Tidak, apa ini bisa diucapkan? Tidak lain kecuali oleh orang-orang yang kenal dengan Allah semasa hidupnya di dunia. Kenal dengan nabinya. Kenal dengan agama. Maka Allah akan berikan anugerah kepadanya untuk bisa menjadikan akhir kalimat yang terucap dari lisannya adalah la ilaha illallah. Makanya disebutkan iman itu ada 70 cabang, dan paling tingginya adalah ucapan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan duri atau sesuatu yang bisa mencelakai saudaranya dari jalan. Gerakan kita ketika kita mengambil sesuatu benda yang bisa mencelakakan orang lain dan kita singkirkan, itu adalah merupakan keimanan kita. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu adalah termasuk cabang dari keimanan. Rukun iman seperti kita ketahui, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, ya kan, dan malaikat banyak jumlahnya, seperti disebutkan dalam hadis Nabi, dalam setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur 70 ribu dan tidak pernah keluar lagi. Tapi posisi mereka, kedudukan mereka, dan profesi mereka, tugas mereka tidak bisa kita ketahui, atau nama-namanya tidak bisa kita ketahui kecuali berdasarkan wahyu, sebatas wahyu yang telah Allah turunkan di dalam Al-Quran atau melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Karena ini perkara yang gaib, kita tidak bisa tahu kecuali sandarannya adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jumlahnya sangat banyak. Beriman kepada kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian beriman kepada para rasul. Rasul yang Allah utus banyak. Para nabi yang Allah utus banyak. Dari mana kita bisa mengetahui? Dan dari mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mengetahui tentang cerita para rasul dan nabi yang diutus sebelum beliau? Padahal Rasulullah adalah nabi terakhir. Kalau bukan ini adalah merupakan salah satu mukjizat dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada utusannya nabi terakhir ini sebagai pimpinan para nabi untuk membuktikan kebenaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa tahu tentang cerita Nabi Adam, ya kan, Idris, Nuh, Hud, Soleh, sampai Nabi Isa. Dari mana? Kalau bukan dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Baik yang disebutkan di dalam Al-Quran, ataupun diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki gelar wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Untuk membuktikan kebenaran beliau sebagai seorang nabi. Kemudian beriman kepada hari akhir dan kepada takdir yang baik maupun yang jelek. Nah, dalil firman beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 177, "Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wa kitabi wan nabiyyin." Langsung ini secara berurutan Allah jelaskan dalam ayat Baqarah surat 177 ini tentang rukun iman. Laisal birra, bukanlah an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun ke arah barat itu sebagai sebuah kebajikan. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Akan tetapi, sungguhnya kebajikan itu adalah engkau bisa merealisasikan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wal malaika, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Wal kitabi, dan kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan. Wan nabiyyin, dan para nabi yang pernah Allah utus ke dunia ini sebagai duta-duta besar Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berhubungan tentang orang-orang Kristen maupun orang-orang Yahudi ketika itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa tidak enak hati karena umat Islam ketika itu pertama kali sebelum ke Ka'bah kiblatnya kemana? Baitul Maqdis. Dan Rasulullah pun merasa tidak berenak hati. Karena ini dijadikan alasan oleh orang-orang Yahudi juga untuk mengecek, ah, ngaku agamanya benar, nyembahnya ke kiblat kita, ke Baitul Maqdis. Sehingga Rasulullah berdoa, dan kadang Rasulullah gundah dan menghadapkan mukanya ke langit, menunggu berita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menginginkan kiblatnya bisa diarahkan ke Ka'bah. Dan setelah itu Allah menurunkan wahyu untuk mengarahkan kiblatnya ke Ka'bah. Tapi pada intinya adalah dalam merealisasikan keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukanlah yang penting menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke barat sebagai sebuah kebajikan, akan tetapi sungguhnya kebajikan itu adalah Anda bisa merealisasikan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian manusia yang ketika diberikan pengetahuan, diajari tentang sebuah perintah amal soleh, dia bertanya, loh kenapa sih harus begitu? apa hikmahnya? Maka kita katakan kepadanya, ingat, syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW adalah sebuah perintah yang harus kita laksanakan. Yang penting adalah bagaimana kita merealisasikan perintah tersebut, bukan bertanya kenapanya. Karena ada aturan syariat dan tuntunan agama yang Allah jelaskan hikmahnya. Kenapa kita diperintahkan untuk melakukan yang demikian? Dan ada juga yang tidak Allah jelaskan. Tapi yang penting adalah kita merealisasikan perintah tersebut. Bukan bertanya, kenapa kok harus begitu? Kenapa kok sholat harus takbiratul ihram segini? Kenapa harus di dada? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Ini perintah aturannya seperti itu. Kenapa kok balang jumroh? Kenapa kok harus sa'i di antara Safa dan Marwah? Dan kalau kita mau lihat sa'i, yang pertama kali melakukan sa'i siapa? Hajar. Istrinya Nabi Ibrahim, ibunya Ismail. Dan ketika telah sampai di antara dua lampu hijau itu, dia lari-lari kecil. Ketika balik lagi, sampai dua lampu hijau yang sekarang dikasih tanda itu, dia lari-lari kecil juga. Kemudian Allah abadikan menjadi sebuah ritual agama, pelaksanaan ketaatan. Tapi sekarang prakteknya, lari-lari kecilnya, sunnahnya hanya untuk laki dan bukan perempuan. Padahal dulu perempuan. Yang pertama kali mempraktekkan adalah perempuan. Tapi sunnahnya sekarang, kalau kita kembali kepada tuntunan Rasulullah, untuk wanita tetap berjalan biasa, tidak perlu lari-lari ke kecil. Loh kenapa? Anda jangan tanya kenapanya. Laksanakan. Sahabat Nabi dulu melaksanakan ketaatan beragama enggak pakai tanya kenapa. Makanya para ulama mengatakan orang yang beribadah kepada Allah tapi bertanya-tanya tentang kenapanya, hikmahnya, itu lebih dekat kepada zindik, kemunafikan. Seakan-akan dia tidak mau taat kecuali setelah ada alasannya. Seperti ketika kita berdagang atau apa, loh, kenapa kita harus seperti itu? Kalau menurut rasio saya ini kurang pas, ada apa? Oh, ini ibadah. Perintahnya ada, tuntunannya ada, sami'na wa atha'na, selesai. Kemudian dalil mengenai takdir adalah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya kami telah ciptakan segala sesuatu dengan ukuran, dengan takdir. Surat Al-Qamar ayat 49. Kemudian tingkatan ketiga dan tingkatan yang terakhir adalah al-ihsan. Pengertian al-ihsan adalah, al-ihsan itu cuma memiliki satu rukun. Cuma ada satu rukun. Dan pengertiannya adalah menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun Anda tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa'illam takun tarah, fa'innahu yarah. Anda menyembah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Kalaupun Anda tidak melihatnya, sungguhnya kita merasakan bahwasanya Allah selalu mengintai kita, melihat kita, dan melihat seluruh gerak-gerik dan aktivitas kita. Coba, kalau kita sebagai seorang muslim dan mukmin bisa merealisasikan sikap ihsan ini, bagaimana keadaan kita? Bagaimana keadaan kita ketika kita bisa merealisasikan ihsan dalam hati dan amal perbuatan kita? Kita akan menjadi manusia yang dalam setiap langkah kehidupannya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merealisasikan, ya kan, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha haitsuma kunt, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Ketika Anda menjadi pejabat, Anda akan menjadi pejabat yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda menjadi orang biasa, akan menjadi orang yang kenal kepada Allah. Ketika Anda menjadi orang kaya, Anda akan menjadi orang yang kenal kepada Allah. Menjadi orang yang miskin, akan menjadi manusia yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan berbuat sesuatu apapun kecuali dia akan memeriksa ini diridhoi oleh Allah atau tidak. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 108, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Karena orang yang bertakwa, dan Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa di sini, oh, dalam setiap keadaan dia akan jadi manusia yang kenal dengan Allah. Dan tidak akan dia mungkin sembrono. Karena dia tahu Allah melihat, mengintai, dan akan mencatat setiap amal perbuatan yang dilakukannya. Kemudian dalam surat Asy-Syu'ara ayat 217 sampai 220 antum bisa baca. Di antaranya adalah firman Allah yang berbunyi wa tawakkal 'alal azizir rahim alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul 'alim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihat kamu ketika berdiri untuk sholat. Allah melihat ketaatan kita, melihat kemaksiatan kita, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Segala sesuatu tidak akan yang terlewatkan dari mata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya dia adalah Rabb yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian saya tutup majelis ini dengan membaca sebuah hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Yang dijelaskan hadis ini mengajarkan kepada umat Islam, para sahabat Nabi ketika itu, tentang apa itu Islam, iman dan ihsan. Dan hadis ini dibawa oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di mana dia berkata, ketika itu kejadiannya, kami sedang duduk-duduk di hadapan Rasulullah SAW. Langsung saya terjemahkan saja, karena hadisnya cukup panjang. Kami sedang duduk di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian tiba-tiba muncul seorang pria, pakaiannya sangat putih dan rambutnya hitam pekat. Tidak diketahui sama sekali dari orang tersebut tanda-tanda kalau dia adalah orang yang baru datang dari safar atau bepergian. Dan tidak ada satupun dari kita yang mengenalnya. Ini siapa ini orang ini? Karena kan kalau orang baru datang dari bepergian, walaupun di zaman secanggih kita yang sudah pakai transportasi mesin, ada AC-nya, enggak kepanasan, tetap yang namanya orang safar itu qit'atun minal adzab. Sebagian dari azab. Makanya untuk lihat orang yang mau safar itu kayak orang gendeng, kayak orang gila. Wah, ini belum selesai. Ya Allah, itu belum ini. Ya. Aduh, ada yang lupa balik lagi mobil. Makanya dikatakan qit'atun minal adzab. Orang yang safar itu kayak orang gila. Apalagi yang sistemnya dadakan. Kalau gak bukti. Nah, orang umumnya orang yang safar dan melakukan perjalanan dari jauh, mesti dia akan datang sesampainya dari perjalanan itu pakaiannya lusuh. Mukanya apa? Kusut. Nah, para sahabat memperhatikan orang yang datang ini. Kalau ini orang dari jauh, tapi kok pakaiannya putih, bersih, klimis. Rambutnya hitam seperti orang yang baru bebenah diri. Kalaupun dia orang yang dekat dari tetangga sebelah atau kampung sebelah, kita kenal muka, tapi tidak sama sekali orang ini kita kenal. Dia langsung masuk dan tahu-tahu duduk di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyandarkan, menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua belah paha Rasulullah SAW yang bunyi. Sahabat tambahkan kaget. Ini orang baru, gak dikenal, tahu-tahu duduk, ya kan, melewati kita dan langsung menyandarkan dan menempelkan kedua lututnya di lutut Rasulullah, kemudian memegang kedua paha Rasulullah dan menghadapkan mukanya ke muka Rasulullah SAW. Tapi mereka semua tidak akan berani melakukan apa sebuah apa ini aktivitas apa, kecuali dia melihat Rasulullahnya diam. Akhirnya si orang ini pun bertanya, wahai Muhammad, beritahukan ya kan kepadaku tentang Islam, apa itu Islam? Kemudian langsung dijawab oleh Rasulullah SAW, Islam hendaknya kamu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya, dan hendaknya kamu mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, dan berhaji ke Baitul bagai Baitullah jika kamu mampu. Kemudian orang ini pun menjawab, apa? Benar, sadaq. Para sahabat tambah bingung lagi. Kami lebih heran lagi, kata para sahabat, terhadap orang ini bertanya lantas membenarkan. Berarti kan artinya sebenarnya orang ini sudah tahu. Tapi kenapa orang tahu kok bertanya? Apa tujuan orang ini? Dan semua pun dia mendengarkan. Kemudian dia bertanya lagi orang ini. Beritahukan kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hendaknya kamu beriman kepada Allah, para malaikat, malaikat Allah, kitab-kitab suci yang pernah Allah turunkan, para rasul, hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Maka langsung disambung oleh orang ini dengan perkataan, sodak, kamu benar. Kemudian dia pun bertanya lagi tentang apa ini ihsan. Bertanya kepada Rasulullah SAW, beritahukan kepada kami tentang ihsan. Dijawab oleh Rasulullah SAW, hendaknya kamu melihat apa nih, menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, sungguhnya dia melihatmu, Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini pun mengatakan, sadaq, kamu benar. Kemudian tanya lagi, terangkan kepadaku, ya kan, tentang hari akhir, mata sah, kapan hari akhir, kapan hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lami minas sa'il. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya dalam masalah ini. Dua kali kita sudah pernah ditimpa isu. Ketika mau masuk 2012. Wah, sampai Hollywood pun enggak kalah buat film tentang kiamat. Mulai para dukun beraksi di televisi. Yang ingin tahu tentang informasi kiamat, ketik rek. Umat Islam pun tertipu, ikut ketakutan. Padahal agama kita sudah jelas. Siapa yang lebih tahu tentang perkara ini? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala, nabi sebagai duta besarnya, Jibril, pimpinan para malaikat yang letaknya di langit bersama Allah Subhanahu wa taala, dijawab oleh Rasulullah apa? Masmal mas'ulu anhu bi a'lami minas. Orang yang bertanya tidak lebih tahu dari yang ditanya. Artinya dia pun tidak. Kapan terjadinya hari kiamat? Ini perkara yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu ditanya kembali Rasulullah SAW oleh orang ini, jelaskan kalau begitu kepadaku tentang tanda-tandanya. Nah, kalau tanda-tandanya Allah menjelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW, seorang hamba sahaya melahirkan tuannya, dan kamu akan melihat orang-orang yang tanpa alas kaki, ya kan? Kemudian berlomba-lomba, ya kan? Penggembala kambing berlomba-lomba dalam meninggikan bangunannya. Para budak yang melahirkan anak-anak tuannya. Ketika seorang budak digauli oleh majikannya, bukan pembantu budak ya. Ya kan, salah perkara. Pernah ada seorang di sini, kemudian ketika itu dia memperkosa pembantunya, kemudian ketika dihadapkan di persidangan di mahkamah di Saudi sini mengatakan dia budak saya, langsung disemprot sama qadhi, sama hakim. Kapan kamu menjadikan orang bebas bisa menjadi budak? Situ ngikutin agamanya sih. Sembarangan ngomong. Anda mau melaksanakan Islam dengan hawa nafsu yang menyebabkan, ya kan, tercorengnya nama Islam. Nah, hukum perbudakan itu jelas, secara komplit dijelaskan dan secara jelas di dalam Islam. Ini perlu pembahasan tersendiri. Tapi yang jelas Islam adalah merupakan salah satu agama dan syariat yang mengatur perbudakan dengan secara jelas ketika itu, di mana manusia-manusia sembrono terhadap budak-budak mereka. Nah, ketika budak ini melahirkan anak majikannya, maka dia statusnya seperti status anak dari istrinya yang orang resmi. Orang bebas. Dan dia mendapatkan hak-hak dalam warisan sama dan mendapatkan kedudukan yang sama. Dan tidak ada seorang budak melahirkan anak majikannya di Islam kecuali jalannya adalah kebebasan dalam aturan Islam dan lain sebagainya. Dijelaskan. Nah, ini salah satu tanda-tandanya. Kemudian para orang-orang miskin enggak beralaskan kaki, pengembala sekarang kok ya kan berlomba-lomba mendirikan bangunan-bangunan tinggi. Sebentar ya kan Dubai mendirikan 750 meter. Enggak kalah. Saudi sudah mempersiapkan 1 kilo ke atas, walaupun proyeknya belum sampai. Dan terus bangunan-bangunan tinggi ke atas. Dan mereka dulunya apa? Para pengembala kambing. Bahkan enggak pakai sandal, apalagi sepatu. Minyak ditemukan, wah, mulai naik. Nah, ini salah satu tanda-tandanya. Kemudian setelah itu Umar berkata, pria tersebut pergi, maka tidak lama kemudian saya tengok, tahu-tahu sudah tidak kelihatan dan tidak ada, kata Umar. Nabi SAW kemudian bersabda, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Siapa orang yang datang tadi?" Maka saya jawab, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah yang lebih mengetahui dan Rasulnya tentang perkara tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tadi adalah Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari tentang agama kalian." Hadis ini diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim untuk menjelaskan tentang permasalahan tingkatan agama di dalam Islam dan apa rukun dan ketentuan dari masing-masing tingkatan untuk menopang umat Islam mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa dan meminta kepada Allah, semoga Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bisa merealisasikan keislaman kita dan naik kepada peringkat keimanan dan menyempurnakan keimanan kita sehingga kita bisa mencapai peringkat keihsan. Sehingga tidak ada gerak tangan kita kecuali dipenuhi dengan keridhaan Allah. Kaki yang kita langkahkan tidak kita langkahkan kecuali menurut keridhaan Allah. Mata ini tidak kita pandang kecuali dengan memandang segala apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi manusia-manusia yang diberi kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan amal soleh, dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga Allah kumpulkan kita semua di dalam surganya seperti Allah kumpulkan kita semua pada kesempatan hari ini di dalam majelis ilmu ini dalam rangka untuk mencari dan belajar tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.